Iu, kusangka mentari yang akan menerangi jiwaku yang kelam ini. Iu, kusangka sebening embun yang mampu menyejukkan hatiku. Datang melaksana angin yang singgah sekejap membelai angan-anganku. Iu, meninggalkan kenangan, kenangan yang indah cinta semalam. Iu, kusangka mentari. Semalam, iu, kusangka mentari.